Spesial buat semua teman-teman Seremania VNST yang ada di sini. Seremania VNST yang Ambarawa, Salatiga, Temanggung, Magelang, Boyolali, Karanganyar dan semuanya. Nyanyi sama-sama ya. Aneka.